Subhanaman yuri kumul barka khaufan wa tamaan. Maha suci Allah zat yang telah memperlihatkan padamu kilat dalam keadaan takut dan harap.